Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Terakhir kita sampai tamrin yang ke-8. Ya. Sudah ya. Sekarang 9. Ya, kita baca tamrin yang ke-9. Iqra'il amthilata thumma hawwilil jumlatal atiyata mithlaha. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya seperti contoh. Ya, contoh yang pertama, hadzal talibu dzu hulukin. Hadzal talibu dzu hulukin. Murid ini mempunyai atau memiliki akhlak. Nah, kemudian yang haula'i thullabu dzawu khuluqin. Ya. Murid-murid ini memiliki akhlak. Ya, kemarin sudah kita baca dzu ini bermakna apa? Memiliki. Ya, termasuk asmaul khamsah ketika diidhafahkan. Ya, termasuk asmaul khamsah, yakni isim-isim yang 5, ya. Abuka, terus akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Ya, malin ini sebagai tambahan, ya. Jadi kalau dzu diidhafahkan ini termasuk asmaul khamsah. Ya, ketika isim sebelumnya jamak, maka dzu-nya juga diubah menjadi jamak. Ya, jamaknya dzu dzawu. Ya, jamaknya dzu dzawu. Ya, dzawu hulukin. Ya. Kemudian yang jim, hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Murid perempuan ini memiliki akhlak. Jadi muannasnya dari dzu adalah dzatu. Ini untuk mufrad, ya. Adapun jamaknya haula'i talibatu zawatu khuluqin. Murid-murid perempuan ini memiliki akhlak, ya. Jamaknya zawatu, ya, jamak untuk muannas. Nah, sekarang berikutnya dibaca Abu Pak Anano nomor 1. Hazar rojulu luma lin katirin. Jih, diterjemahkan. Pelajar perempuan. Rojul, laki-laki. Ini pelajar. Laki-laki ini mempunyai harta yang banyak. Nah, ya sekarang diganti menjadi jamak. Abu Hamzah. Abu Hamzah. Apa Nano sambung? Abu Hamzah. Ma'ulahir jalu zawu fulum zawu malin katire. Laki-laki, para laki-laki ini memulai harta yang banyak. Iya. Ketika dirubah menjadi jamak, haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Nah, para laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Nah, berikutnya. Nomor 3. Sekarang bentuk muannasnya. Nisa, ya. Nisa itu kalau jamak, kalau mufradnya imra'atun. Hadhihi. Di alif lam. Hadhihi imra'atu dzatu malin katsirin. Katsirin jamak. Iya. Hadhihi imra'atu zatu malin katir. Iya. Perempuan ini mempunyai harta yang banyak. Iya. Hadhihi al-imra'atu zatu malin katsirin. Nah, perempuan ini memiliki harta yang banyak. Ya. Sekarang nomor 4, jamak muannasnya. Haula'i an-nisa. Kalau disambung haula'in. Haula'in nisa u dawatu malin katirin. Ya. Tarjim. Para perempuan ini memiliki atau mempunyai harta yang banyak. Iya, haula'in nisa'u dzawatu malin katsirin. Ya, para wanita ini mempunyai harta yang banyak. Ya, jadi dzu ini jamak mudzakarnya dzawu, kalau untuk muannas mufradnya apa? Dzatu. Kalau untuk jamak muannasnya dzawatu. Ya. Mafhum ya? Imra'atun itu mufradnya, satu wanita. Jamaknya nisa'un, para wanita. Okay. Kalau dua wanita imra'atani. Okay. Mafhum ya? Nah, kita lanjut tamrin yang ke-10. Adkhil la'alla 'ala al-jumal al-atiyati 'ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Masukkanlah la'alla pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, 'ilman, dalam keadaan kita mengetahui bahwasannya la'alla min akhwati inna adalah termasuk saudari-saudarinya inna. Jadi inna itu memiliki saudara-saudara. Maksudnya adalah ada huruf-huruf yang amalannya sama seperti amalan inna. Apa amalan inna? Menasobkan isim dan merofakan khobar. Jadi ada huruf-huruf yang lain yang amalannya juga sama, menasubkan isim dan merafakan khobar. Seperti di sini la'alla, ini juga amalannya menasubkan isim, merafakan khobar. Ya. Dinamakan akhwatu inna, ya, saudara-saudaranya inna. Ya, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Sama maknanya, dibalik sama. Ya, jadi saudara-saudaranya banyak ya. Ada inna, apalagi ada anna, ada lakinna, ada la'alla, ada laita, dan seterusnya masih ada beberapa. Nah. Nomor 1, tafadhol. La'alla masuk pada huwa. Innahu bukan inna, la'alla lahu fi khairin. Ya. Semoga. Tarjim. La'alla itu artinya semoga, ya. Semoga depannya itu iya. Kan la'alla itu bukan mudah-mudahan, kan ada arti yang lain. Pripun? La'alla itu kalau konten di depannya itu lain gitu. Bukan mudah-mudahan apa semoga-mudahan sama ya, semoga atau mudahan baik kan mudahnya maksudnya kalau jelek nggak mudah-mudahan, jelek itu bukan mudah-mudahan tadi ya, soalannya itu kalau doanya jelek maksudnya ya artinya bukan sama artinya ya semoga kemana semoga cuma harapan, ya. Iya, harapan bermakna roja, harapan semoga atau mudah-mudahan. Okay. La'allahu bi khairin. Terus semoga dia dalam keadaan baik. Iya. La'allahu bi khairin. Semoga dia dalam keadaan baik. Nah, isim inna, isim la'allanya mana? Isim la'allanya ayahu. Iya, dhamirhu. Iya. Kenapa tidak di fathah? Karena dia isim. Iya, karena dhamir ini mabni, tidak berubah. Namun menempati kedudukan siapa? Kedudukan nasabnya isim la'alla. Ya, isim la'alla. Statusnya mabni atas. Mabni 'ala dhamm. Mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin apa? Ismu la'alla. Kemudian bikhairin, bikhairin ini jar majrur ya, jar majrur menempati tempat rafa'nya khobar inna ya. Al jar wal majrur fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Itu i'rabnya. Dan susunan jar majrur ini menempati kedudukan rafa'nya khobar la'alla. Mabni ala dom. Itu adalah yang domir ya. Mabni fi mahalli nasbin la'alla. Ismu la'alla fi mahalli nasbin. Ya, nasab kan? Ismu la'alla. Ya, jadi dhamir muttasil mabniyun 'ala dhamm, selalu tetap dalam keadaan dhamm. Fi mahalli nasbin, menempati tempat nasabnya ismu la'alla. Karena isim la'alla kan mansub ya. Menasabkan apa? Isim. Kemudian kalau bi khairin, bi itu huruf jar. Khairin majrur dengan bi. Ya. Kemudian setelah itu wal jar wal majrur, susunan jar dan majrur fi mahalli raf'in khabaru la'alla. Dan susunan jar majrur yakni bi khairin ini menempati tempat rafa'nya khabar la'alla. Tinahu. Tinahu. Nah. Itu lah istiasa risetnya menahu. Ya, ini mengi'rab ya, mengi'rab kalimat. Ya, nomor 2. Mengetahui kedudukan sebuah kata. Sehingga kita mengetahui harokat terakhirnya. Kenapa kok di kasroh, kenapa kok di dhommah, kenapa tetap. Alasannya kenapa. Intinya itu pada umumnya. Intinya itu. Iya, dirinci. Ditafsil. Tafsil, tafsil itu dirinci satu persatu. Ya, sehingga kita mengetahui alasan kenapa kok dikasroh, alasan kenapa di fathah, alasan kenapa tetap seperti itu. Karena pembahasan nahwu itu mempelajari apa? Harakat akhir kata. Ya, keadaan terakhir. Kalau sorof perubahan katanya. Kalau terus dulu praktisnya mabni atas dom. Lulusan rutin. Oke, Pak Dokter nomor 2. Sekarang dimasuki la'alla. Ya, la'allahum bi khairin artinya semoga mereka dalam keadaan baik. Ya, semoga mereka dalam keadaan baik. Nah, ya Rabbnya hum. Domir hum domir muttasil mabniyun fi mahalli nasbin nasbi ismi la'alla. La'alla. Bi harful jari. Bi khairin, bi sebagai huruf jar, khairin majrur dengan ba. Kemudian susunan bi khairin ini fi mahalli raf'in khabaru la'alla. Ya. Jadi susunan bi khairin fi mahalli raf'in khabaru la'alla. Susunan bi khairin menempati tempat rafa'nya khabar la'alla. Jadi nomor 3. La'alla hiya bi khairin. Iya, masuk pada hiya maka menjadi inaha. Kalau inna masuk pada hiya menjadi innaha. Kalau la'alla masuk pada hiya menjadi la'allaha. Menjadi la'allaha. Diterjemahkan dibaca la'allaha bi khairin. Hiyanya sudah ganti menjadi ha. La'allaha bi khairin. Ya la'allaha. Semoga mereka dia. Semoga dia keadaan baik. Ya, semoga dia, maksudnya dia perempuan dalam keadaan baik. Nomor 4. Pak Wazir. Hunna bi khairin. Dibaca dulu soalnya hunna. Ya. Sekarang dimasuki la'alla. La'allahunna. Iya, artinya ya, semoga mereka dalam keadaan baik. Merekanya di sini maksudnya mereka perempuan. Berikutnya nomor 5. Mas kasih ampun. Iya. Sekarang dimasuki la'alla. La'allaka. Nah, artinya semoga kamu dalam keadaan baik. Iya, la'allaka bi khairin. Semoga kamu dalam keadaan baik. Oke, nomor 6. Apa nama? Antum bi khairin. Iya, antum bi khairin. Antum bi khairin. Kamu mudah-mudahan kamu dimasuki la'alla dulu. La'allakum bi khairin. Jadi la'allakum bi khairin. Artinya semoga kalian baik-baik. Jadi dalam keadaan baik. Jadi nomor 7. La'allaki bi khairin. 6. Semoga kamu dalam keadaan baik. Iya, anti bi khairin la'allaki bi khairin. 8. Antunna bi khairin la'allakunna bi khairin. Iya, antunna bi khairin la'allakunna bi khairin. Tarjim. Semoga kalian perempuan. Semoga kalian dalam keadaan baik. Iya, 9. Ana najihun. Saya berhasil. Najihun sukses. Saya sukses. La'alani. Langsung ke ya. La'ali najihun. Semoga saya sukses. Ya, la'ali najihun. Semoga aku berhasil atau sukses. 10. La'alana najihuna. Semoga kita berhasil. Nah, la'allana najihuna. Semoga kami berhasil. Ya, sekarang 11 masuk pada isim zahir. Fi ghurfatihi. Al-mudir bukan dhamir. Ini isim dhahir sehingga berubah. tukang buri netro nek urun. Ta'allal mudi ruwatara mudiro fi hurfatihi. Nah, tarjim. Semoga guru di dalam kelas, kepala sekolah di ruangannya. Ya, al-mudiru fi ghurfatihi. Ketika masuk la'alla, maka menjadi la'allal mudiru fi ghurfatihi. Ya, al-mudir menjadi apa? Mansub, ya, dengan fathah. La'allal mudiru fi ghurfatihi. Semoga kepala sekolah di ruangannya. Nah, 12. La'alla dibaca dulu soalnya. Al-ikhtibaru al-ikhtibaru al-ikhtibaru al-ikhtibaru sahlun. Ujian itu mudah. Ujian itu mudah. La'allal ikhtibaru sahlun. Mudah-mudahan ujian mudah. Ya, al-ikhtibaru sahlun. Maka ketika dimasuki la'alla menjadi la'allal ikhtibaru sahlun. Ya, semoga ujian mudah. Nah, cukup. Jadi ujian sama dengan ikhtibar sama dengan imtihan ini. Iya, sama. Sama. Sama. Sama. Berarti ini mubtada'un marfu'un, mubtada'un mansubun. Yang mana? I'rabnya. I'rabnya al-ikhtibar. Mubtada'un mansubun. Enggak. Isim. Ismu la'alla mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. La'alla al-ikhtibara ini isim mansub, isim la'alla, ya. Mansubun kedudukannya mansub. Wa 'alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu. Fathah yang nampak. Sahlun ini apa? Khabaru la'alla. Kedudukannya apa? Marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Sahlun ini khabar la'alla. Kedudukannya apa? Marfu'. Wa alamatu rafihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dhamma yang nampak. Karena ada dhamma yang tidak tampak, seperti dhamma muqaddarah, seperti misalkan diakhiri oleh apa? Alif. Alif lazimah, ya. Musa. La'alla Musa, misalkan. La'alla Musa najihun. Semoga Musa berhasil. Musa ini isim la'alla mansubun wa 'alamatu nasbihi, ya. Tanda nasabnya apa? Alif. Enggak. Tanda nasabnya tetap fathah, tapi fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan. Ditakdirkan. Dikira-kira Musa itu ada fathahnya, namun muqaddarah. Dikira-kira. Karena apa? Karena diakhiri oleh alif lazimah. Di pondok di Eropa kayak gitu. Bahasa Indonesia nggak ada ya tar masalahnya. Nggak ada. Itu kan. Kedudukannya mansub. Dan tanda nasabnya fathah zahirah, fathah yang tampak. Nah, cukup ya? Nah. Oke. Sahlan ya musuh. Iya, maksudnya diartikan kalau secara letterlek ya ahlan selamat dan dengan mudah. Maksudnya ya selamat datang. Cukup. Nah, Allah taala mensolat nattaqi ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.